Kalau anak sudah dewasa, usianya sudah di atas 20 tahun, yang masa lalunya kurang mendapatkan perhatian orang tua, yang belum sampai ilmu kadarnya, apakah boleh kemudian anak menuntut haknya dengan tidak mentaati orang tuanya atau membuat orang tua tidak suka atau bahkan dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajibannya? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kesalahan yang telah dilakukan dalam hal ini oleh orang tua jangan dibalas dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, jangan seperti itu. Karena pertanyaannya, bolehkah kemudian anak menuntut haknya? Nah, apalagi tadi diberikan keterangan belum sampai ilmu padanya. Mestinya dalam keadaan yang seperti ini, reintegrasi, didekatkan kembali. Orang tua dalam hal ini minta maaf, nah, kemudian sang anak juga memaafkan, bisa memaklumi, dan yang seterusnya, karena barangkali baru ngaji, atau barangkali baru mendapatkan pencerahan kali ini, dan seterusnya. Terus terang, komunikasi saja yang baik. Bukan berarti kemudian boleh berantem, ya udah. Jadinya 20 tahun yang lalu, orang tua nggak ngasih perhatian, sekarang giliran saya. Tidak hormat dan tidak berbakti pada orang tua. Tidak. Seperti yang saya sebutkan, barakallahu fiik, sejahat-jahatnya orang tua, kewajiban anak untuk berbakti itu tidak gugur. Walaupun orang tuanya kafir sekalipun, kewajiban anak untuk berbakti tidak lantas gugur. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau misalkan kedua orang tuamu memaksakan kamu berbuat syirik, jangan ikuti, jangan taati. Namun, kata Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik kepada keduanya. Nah, begitu. Bagaimana birrul walidain, anak terhadap orang tua yang tidak perhatian pada anaknya, sama dengan anak-anak yang lain. Sama dengan anak-anak yang lain. Birrul walidain berbakti. Nah, berbakti secara syar'i dan secara urf. Nah, jadi tidak dibedakan. Jangan karena dulunya kecil tidak mendapatkan perhatian, kemudian lantas bentuk birrul walidainnya berubah. Atau tidak sama. Tidak sama. Tetap berbakti kepada orang tua, berdasarkan apa yang dia mampu. Di kampung anak ada perayaan sedekah bumi yang acaranya penuh dengan kesyirikan. Dananya diambil dari iuran wajib warganya yang ditarik tiap bulannya bersama iuran RT. Bagaimana mensikapinya Ustaz agar tidak terjerumus dalam ikut membayar iurannya? Nah, dia sampaikan kepada Pak RT-nya, ini saya iuran, terus terang aja Pak RT, iuran ini untuk hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan agama, saya pasrahkan pada panjenengan. Itu aja, pasrahkan sama RT-nya. Nah, Nah, berterus terang saja daripada dipendam-pendam, daripada tidak ikut. Sampai kan aja ini saya iuran, Pak. Tapi tolong saya, dana ini ya amanah dari saya ya betul-betul untuk kegiatan yang bermanfaat. Begitu saja. Apa hukumnya datang ke seorang kiai yang notabene dia seorang dukun, dengan alasan hanya menyambung hubungan silaturahmi sama muslim untuk bekam karena dia punya sertifikat atau ahlinya, dengan dalil Rasulullah juga bermuamalah dengan orang Yahudi, kenapa kita tidak boleh berhubungan dengan sesama muslim? Kalau jelas dia dukun ya, berbeda halnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi. Nah, dalam hal-hal yang terkait dengan dunia, itu pun ada dari tegas, ini orang Yahudi, orang kafir. Maka beliau ketika bermuamalah tidak ada menimbulkan mudharat karena ini orang Yahudi. Jelas. Tapi kalau seorang kiai yang dianggap sebagai tokoh agama, bahkan mungkin kiai yang ditokohkan di kalangan kaum muslimin, ketika kita datang ke rumahnya, yang dikhawatirkan akan dipahami sebagai bentuk tazkiyah, rekomendasi, pembenaran, dukungan kepada tokoh seperti ini. Karena masyarakat secara umum masih menganggapnya muslim. Kalau untuk Yahudi, jelas orang muslim aja tahu Yahudi ini palang, Kristen ya, perapatan. Orang Kristen, paham. Nah, perapatan itu palang, orang Kristen itu. Nah, kalau hanya untuk menyambung hubungan silaturahmi, masih banyak yang perlu disambung tali silaturahminya. Kalau masalah bekam, masih banyak yang bisa bekam. Kenapa harus dia? Nah, apalagi kalau misalkan dia sudah dikatakan dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man atajahinan aw arrafan, man atajahinan aw arrafan, la yaqbalullahu salatahu arba'ina yawman. Barang siapa datang ke dukun, nah, atau orang pintar dalam bahasa kita, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Cuma datang aja. Datang aja. Nah, kalau dia membenarkan ucapan dukun, nah, kalau dia membenarkan ucapan dukun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan Allah untuk nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada larangan khusus memang, ada larangan khusus mendatangi seorang dukun, walaupun dianggap kiai. Wallahu a'lam. Seseorang yang sudah mengetahui hukum riba, namun tetap melakukan riba, apakah dia akan kekal di neraka kafir sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 275? Nah. Untuk dikatakan kafir membutuhkan langkah-langkah yang tidak mudah. Ada banyak langkah yang harus ditempuh. Nah, mulai dari ditegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah itu bukan cuma menyampaikan ini haram. Tetapi ada diskusi, penyampaian dalil, kemudian hal-hal yang membuat dia apa namanya tetap melakukan riba itu apa, alasannya apa, itu harus diteliti lebih lanjut, betul-betul dijelaskan. Nah, betul-betul dijelaskan. Dan tidak setiap orang bisa melakukan langkah-langkah pengkafiran seperti ini. Nah, langkah-langkah pengkafiran seperti ini. Tapi yang jelas dia telah melakukan perbuatan dosa besar, melakukan perbuatan dosa besar yang kita khawatirkan. Nah, apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hukuman untuk dia di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Ada syubhat dari kalangan tertentu yang menyatakan ulama tidak tahu realita lapangan sehingga menghukumi sebagian firqah jihad saat bagaimana membantahnya. Nah, ini pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang keliru. Nah, justru orang yang paling mengerti tentang jihad, seluk beluk jihad, hukum-hukum jihad adalah para ulama. Adalah para ulama yang mengerti ayat-ayat tentang jihad, hadis-hadis tentang jihad, praktik jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sebabnya, apa hukumnya, bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, yang mengetahuinya adalah para ulama. Yang mengetahuinya para ulama. Adapun mereka yang tidak mengerti Al-Quran aja nggak hafal, hadis Nabi Alaihi Wasallam saja tidak dipelajari. Bahasa Arab aja gak ngerti. Dari mana? Apa dasarnya dia menghukumi tentang jihad? Nah. Jadi sederhana aja, simple aja. Sebenarnya yang paham dan ngerti tentang jihad itu siapa sih? Secara keilmuan. Kalian atau para ulama? Nah. Tetap para ulama yang paling mengerti tentang jihad. Di sabilillah. Nah, di sabilillah. Wallahu'alam. Apakah membuka praktek rukyah atau menjadi profesinya sebagai perukyah diperbolehkan atau rukyah yang syar'i, walaupun disebut dengan rukyah syar'i, tidak ada contohnya dari ulama salaf yang membuka secara sengaja, misalkan corner rukyah atau kios rukyah menerima panggilan ini itu tidak ada contohnya dari salaf. Nah, tidak ada contohnya dari salaf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan keadaan markis-markis di Yaman saat ini, kemanakah anak-anak kita nanti melanjutkan sekolahnya, menuntut ilmu? Kalau ke Madinah kan butuh ijazah. Bagaimana perkembangan Ma'amad Ahli Sunnah ini? Alhamdulillah. Nah, yang paling terpenting, barakallahu fiik, yang paling terpenting adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Yang penting anak-anak kita dalam thalabul ilminya, dalam semangatnya. Alhamdulillah, asatidzah di Indonesia. Nah, mereka banyak di kalangan mereka yang masih banyak ilmunya belum diserap dan belum disampaikan. Mungkin karena kesibukannya. Jangan dikira bahwa ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz kibar kita, ustaz-ustaz kita di Indonesia ini, nah, yang kita tuakan, yang kita sepuhkan, Jangan dikira ketika mereka saat belajar yang diajarkan kitab dipelajari itu cuma 1, 2, 3. Nah, sekian banyak kitab sudah mereka pelajari. Sudah mereka khatamkan. Mendapatkan tazkiyah untuk mengajarkannya. Nah, jangan dikira ustaz-ustaz kita itu mengajarkan mampunya cuma sampai Qatrun aja. Sampai Al-Ziyah Ibn Malik, sampai kitab Al-Mughni, mereka mampu. Jangan dikira bahwasanya asatidah kita mengajarkan akidahnya bisa sampai apa namanya kita butuhi sampai ini akidah tahu yang mereka mampu mengajarkannya. Nah, yang sedikit ini saja barakallahu fiik. Yang sedikit ini saja katakan kalau memang sedikit, yang sedikit ini saja anak-anak kita belum tentu bisa menyerap semua. Minimalnya kemampuan anak-anak kita seperti ustaz-ustaz kita. Seperti ustaz-ustaz kita. Sambil kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, jadi yang terpenting sekarang adalah apa yang ada saat ini, anak-anak kita, bagaimana baiknya, sistem pendidikannya bagaimana, arahnya seperti apa, yang penting sekarang ini, barakallahu fiik. Bagaimana menjelaskan kepada keluarga atau teman-teman kita yang paling muda, perbedaan dakwah kita dengan dakwah-dakwah yang mengaku tauhid seperti roja dan yang mengaku dakwah tauhid seperti roja dan yang seni talnya. Nah, yang paling mudah adalah kita dengan mengatakan apa? Ya, mengaku sih boleh-boleh saja, mengaku-aku sih siapa saja bisa. Tapi yang penting prakteknya. Yang penting prakteknya. Mengajarkan tauhid, ingin mengajarkan sunnah, tapi prakteknya sendiri justru meruntuhkan sunnah seperti sisi roja. Seperti sisi roja. Karena mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Pada saat yang bersamaan justru merendahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Allah berfirman, "Kullul mu'minat yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan sampaikanlah kepada kaum mukminah, kaum muslimah, untuk menjaga menundukkan pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi yang dilarang melarang, yang dilarang melihat dan memandang lawan jenisnya bukan cuma laki-laki, nggak boleh lihat perempuan. Yang perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki. Nah, apalagi dengan pandangan senang, pandangan tertarik. Ini sisi roja yang tampil kan ustaznya muda-muda. Dipasak demikian rupa, disetting, dan yang semisalnya. Akibatnya apa? Sekian banyak perempuan kemudian tergoda. Itu terlihat terjaga dari aktivitas-aktivitas mereka di media sosial. Di Facebook, di Twitter, di WhatsApp. Duh, ustaznya cakep ya, ustaznya muda-muda ya. Peluang tak ada terbuka loh. Kan gitu. Sudah sekian lama saya pengen lihat senyumnya Ustaz Badrul Salam. Baru tadi malam saya lihat senyumnya. Manis juga ya. Nah, kalau misalkan istri kita yang nulis seperti itu, cemburu nggak? Nah, langsung dibanting di sini. Wallahualam. Terakhir di tempat kerja anak, sering teman-teman saya digoda oleh jin kadang-kadang dengan suara-suara. Kadang juga dengan penampakan. Kemudian anak diminta untuk mengatasi gangguan tersebut. Pertanyaannya, bolehkah kita menerima tawaran tersebut? Jika boleh, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi gangguan tersebut? Yang terpenting bukan mengatasi gangguan itu. Yang paling terpenting adalah menguatkan bentengnya masing-masing. Kenapa sampai kemudian jin mengganggu ini, mengganggu itu, penampakan dengan suara dan yang misalnya? Karena benteng kita lemah. Justru yang terbaik, sampaikan kepada teman-teman Anda untuk menjaga sholat lima waktu, untuk sesering mungkin membaca Al-Quran, untuk menjaga doa pagi dan petang, untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, untuk membaca doa ketika masuk kamar mandi atau keluar dari kamar mandi, itu yang terpenting. Justru itu yang terpenting. Bukan kemudian udah, kita rukyah bareng-bareng. Ya, justru orang-orangnya yang harus diingatkan dan diberi nasihat untuk mendirikan dan mengokohkan benteng imannya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah sudah acara kajian pada kesempatan sore hari ini, adapun kajian rutin ahad ketiga menuju demikian ada terima kasih.